Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala ta'ala huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Walau karihal musyrikun. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus Rasulnya dengan huda dan dinil haq, liyudhhirahu, untuk memenangkannya, ala dini kullih, atas seluruh agama. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak menyenanginya. Berkata Syekh Abdul Rahman As'adi rahimahallahu ta'ala, "Thumma bayyana ta'ala hadan nura alladhi qad takaffala bitmamihi wa hifdih." Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan An-Nur, cahaya ini, alladhi qad takaffala, cahaya, cahaya Allah, ini agamanya, yang telah Allah subhanahu wa ta'ala takaffala, menjamin akan menyempurnakannya. Wa hifdhih, menjamin akan menjaganya. Faqala, Allah berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda. Apa itu al huda? Al huda adalah alladhi huwa al ilmun nafi'. Allah yang telah mengutus rasulnya dengan huda, yakni dengan ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, dan dengan dinil haq, ay alladhi huwa al-amal salih, yani amal salih. Mutus rasulnya dengan ilmu nafi' dan al-amal salih. Qala fa kana ma ba'athallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka syariat, agama yang Allah mengutus dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mustamilan ala bayanil haqqi min al-batil. Agama syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau diutus dengannya, mustamilan, mencakup penjelasan al-haq dari kebatilan. Semua perkara dijelaskan, mana yang haknya, mana yang batilnya. Baik itu fi asma'illahi wa wasafihi wa fa'alihi, baik terkait dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, atau perbuatan-perbuatan Allah. Wa bi ahkamihi wa akhbarihi, atau dalam masalah hukum-hukumnya dan berita-beritanya. Dijelaskan telah dicakup oleh agama ini. Qala wal amri ini ataf ke bayan. Jadi fakana ma ba'athallahu bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mustamilan, yang pertama, ala bayanil haqqi min al-batil. Ini yang pertama. Yang kedua juga, mustamilan alal amri bikulli maslahati, bikulli maslahatin. Juga agama yang Allah mengutus dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mencakup al-amri, perintah, bikulli maslahah, memerintahkan semua perkara yang maslahah, yang maslahat, yang nafi'ah, yang bermanfaat lil qulubi wal arwahi wal abdan. Semua yang bermanfaat bagi kalbu, ruh dan badan telah tercakup di dalam agama yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu min ikhlasi dinillahi wahdah wa mahabbatillahi wa ibadatih. Yaitu mengikhlaskan agama hanya untuk Allah dan mencintai Allah serta beribadah kepadanya. Yang ketiga, bisa ulangi, jadi kebayan itu ataufnya ke arah atau kebayan. Fakana ma ba'athallahu bi Muhammadan mustamilan ala, yang pertama bayanil haqqi min al-batin dan seterusnya. Yang kedua, wal amri bi kulli maslahatin nafi'atil qulub wal arwah wal abdan. Yang kedua. Yang ketiga, wal amri bi makarimil akhlaq wa mahasinish syiyam wal a'malish shalihah wal adabin nafi'ah. Dan juga syariat Allah ini mencakup perintah untuk makarimil akhlaq, mencakup perintah untuk menghias diri dengan makarimil akhlak, akhlak-akhlak yang mulia, wa mahasin syiam, dengan perilaku tingkah laku yang baik, wal amal salihah, untuk beramal saleh, wal adabin nafi'ah, dan adab-adab yang bermanfaat. Yang keempat, ini yang keempat, wan nahyi ayy mustamilan ala nahyi, juga agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu mencakup ada nahyi, melarang an kulli ma yudadu dzalik, melarang semua yang berlawanan dengan itu semua, wa yunaqidu, melarang semua yang bertentangan dengan apa yang tadi dijelaskan, yaitu minal akhlaq wal amal sayyi'ah al mutarrah, melarang akhlak-akhlak yang jelek, melarang amalan-amalan jelek yang akan bermudharat bagi kalbu, bagi qulub wal abdan, bermudharat bagi dunia wal akhirah. Ini kesimpulannya. Yang pertama mencakup penjelasan al-haq minal batil. Yang kedua mencakup semua perkara maslahah yang bermanfaat bagi kalbu, arwah dan badan. Yang ketiga mencakup makarimul akhlak. Dan yang keempat adalah melarang yang bertentangan dengan itu semua. Qala farsalahu Allahu bil huda, Allah mengutus rasulnya dengan huda, wa dinil haq, dengan ilmu dan amal saleh, liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ai liyu'liyahu 'ala sa'iril adyan, untuk Allah meninggikannya, meninggikan agama ini, agama Islam ini, atas seluruh agama-agama yang lain. Bil hujjati wal burhan, agama ini tinggikan, dimenangkan dengan hujjah wal burhan, dengan hujjah, dengan dalil, dalil dan bukti-bukti yang syar'i yang kuat. Wasayfi wassinan, juga agama ini menang dengan pedang dan senjata-senjatanya. Wa in karihal musyrikuna dzalik, walaupun orang musyrikin tidak menyenanginya. Wa baghaw lahul qawail wa makaru makrahum, ya, walaupun mereka orang musyrikin telah berlaku bagi, berlaku lalim, melampaui batas, mendzalimi, dan mereka buat makar. Fa innal makar sayyi'a la yadurru illa sahibah, karena makar yang jelek itu tidaklah akan bermudarat kecuali kepada pelakunya sendiri. Fa wa'adullahi la budda an yanjizahu, janji dari Allah itu pasti akan Allah tunaikan. Wa ma dhaminahu la budda an yakuma bihi, apa yang terkandung dalam janjinya pasti akan tegak, akan terwujud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya menjelaskan tentang, setelah menjelaskan secara umum kebusukan akidah Yahudi dan Nasrani, yang menyatakan Uzair ibn Allah, yang menyatakan Isa ibn Allah. Kemudian secara khusus Allah menyebutkan tentang kebusukan tokoh-tokoh Yahudi dan Nasrani. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, inna katsiran minal ahbari war ruhban, sesungguhnya kebanyakan dari tokoh-tokoh mereka, tokoh-tokoh berilmunya mereka, dan tokoh-tokoh ibadahnya mereka, la ya'kuluna amwalan nasi bil batil, sungguh mereka itu yang dijadikan tokoh oleh Yahudi dan Nasrani memakan harta-harta manusia dengan cara yang batil. Wa yasudduna sabilillah, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, hadza tahdzirun minallahi ta'ala li'ibadihil mu'minin. Ini adalah peringatan dari Allah kepada hamba-hamba yang beriman, an katsirin minal ahbari war ruhban, memperingatkan mereka dari kebanyakan tokoh-tokoh al-ahbar yang berilmu, war ruhban yang suka ibadah. Ayyal ulama wal ubbad alladziina yaquluna amwalna amwalan nas bil batil, ya orang-orang berilmu dan tukang ibadah yang suka beribadah, yang mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ay bighairi haq, dengan cara yang tidak hak. Wa yasudduna an sabilillah, qala qad sabda Rahman As-Sa'di rahimahullah, fa innahum ila kanat lahum rawatib min amwalin nas kana mereka, jika mereka memiliki rawatib, memiliki gaji dari harta manusia, aw badalan nasu lahum min amwalihim, atau manusia memberikan harta kepada mereka, fa innahu li ajli ilmihim wa ibadatihim wa li ajli hudahum wa hidayatihim, maka manusia menggaji mereka, memberi harta kepada mereka itu karena keilmuan mereka, karena ibadah mereka, karena mereka membimbing, karena tokoh-tokoh tadi membimbing mereka, mengajari mereka. Wa haula, namun mereka ulama usu, ini ya'khudunaha wa yasudduna an-nas an sabilillah, mereka mengambil harta-harta manusia tapi mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Hartanya diambil tapi mereka tidak mengajari manusia, tidak membimbing mereka, mengajari mereka ilmu, tapi bahkan menghalangi mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu, maka jadilah akhduhum laha, perbuatan mereka mengambil harta manusia, ala wajhal wajhi suhtan wa dulman, adalah satu perbuatan yang haram dan kedzaliman. Fa innan nas, karena manusia, ma balalu lahum min amwalihim, tidaklah mereka memberikan harta kepada mereka, tokoh-tokoh tadi, illa liyadulluhum ala tariqil mustaqim, kecuali mereka menginginkan agar tokoh-tokoh ini, orang-orang berilmu ini, yang suka ibadah ini, mengajari mereka, menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Nah, dan nanti kita baca apa bentuk di antara bentuk mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Boleh disebutkan contoh-contohnya nanti insyaallah. Kita baca besok. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.